bahagia dan mengharapkan sebuah bahtera indah untuk bersama belayar ke muara. Pernikahan menginsafkan kita, perlunya iman dan takwa, meniti sabar dan redha. Bila masa senang, syukuri nikmat Tuhan. Susah mendatang, tempuhi dengan tabah. Suami langit pernah.